Mitra bisnis, susunan RAPBN tahun depan disebut sebagai bom waktu untuk pemerintah berikutnya, seperti subsidi BBM yang bertambah, naiknya gaji, serta infrastruktur yang kurang diperhatikan. Ada yang berpendapat, mestinya RAPBN yang menyusun adalah pemerintah baru yang akan dilantik Oktober nanti. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi Iman Sugema. Pak Iman, bagaimana komentar Anda dengan masalah ini? Ya kan, yang akan melaksanakan APBN 2015 itu adalah pemerintahan yang akan datang. Jadi, pada prinsipnya, anggaran yang akan datang itu mesti merefleksikan janji-janji yang dikemukakan oleh presiden terpilih, ya kan? Karena itu mestinya presiden yang terpilih kemudian diberi keleluasaan untuk memasukkan ide-idenya, visi-misinya, janji-janjinya, ya kan? Sedangkan pemerintahan yang sekarang tentunya harus memberi ruang agar visi-misi, janji-janji, ya kan, presiden terpilih itu bisa diakomodir dalam APBN 2015. Gitu. Jadi pada prinsipnya mestinya seperti itu. Untuk itu perlu ada mekanisme khusus ya. Kan kalau yang terpilih nanti, kalau ditetapkan untuk Oktober itu Jokowi JK, ya kan mereka berdua kan sudah menyiapkan tim transisi ya, rumah transisi. Jadi tentunya pesan-pesan itu akan berupaya untuk dimasukkan. Ya, tinggal sekarang pemerintahan yang sedang berjalan ini ya, pemerintahan SBY itu memberi ruang gerak lah untuk supaya tim ini bisa kemudian bekerja secara optimal ya. Tanpa kerja sama kan nggak mungkin, karena memang secara hukum dan pemerintahnya belum terbentuk ya kak. Bagaimana Bapak melihat RAPBN yang sepertinya tidak beda jauh dengan sebelum-sebelumnya? Dengan defisit sekitar 250 triliunan. Iya, defisitnya kan kurang lebih sama dengan defisit tahun sekarang ya, diperkirakan gitu loh. Jadi, karena memang yang mengajukannya adalah pemerintahan yang sekarang, maka cara berpikirnya pun kan birokrasi dalam pemerintahan sekarang, ya nggak? Karena itu orang banyak berkomentar bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang ingin dilakukan oleh Jokowi JK, kan? Itu sudah bisa dipastikan memang begitu. Ya kan? Karena cara berpikirnya, isi-misinya kan lain gitu loh. Jadi sekarang tinggal ini aja lah, membuat mekanisme supaya Jokowi JK itu bisa ya, berperan dalam penyusunan APBN 2015. Lalu Pak, yang banyak dikeluhkan juga mengenai pengaturan subsidi BBM yang bertambah nih. Bagaimana Bapak menilainya? Subsidi BBM sekarang yang tahun berjalan ini sebesar 44,6 triliun akan di carry over ke pemerintahan yang akan datang. Jadi BBM-nya dipakai tahun ini, kemudian uangnya dibayarkan oleh pemerintahan yang akan datang, kan kira-kira begitu. Makanya orang bilang ini bom waktu ini, ya kan? Jadi waktu menyusun APBN perubahan kemarin itu tidak secara maksimal lah pemerintahan yang sekarang ini untuk bisa menjaga agar jangan terlalu banyak lah problem-problem itu diwariskan gitu loh. Makanya ada wacana, ya sudah kalau supaya fair ya kan, harga BBM-nya dinaikin aja sama pemerintahan SBY supaya bebannya kemudian tidak nggung oleh pemerintahan yang akan datang, kan kira-kira wacananya seperti itu. Pemerintahan yang akan datang kan tentunya menginginkan segala sesuatu itu clear, ya kan? Tidak ada beban-beban masa lalu lah, ya kan? Gitu kira-kira pengennya kan seperti itu. Nah ini pemerintah sekarang tuh mewariskan masalah ke pemerintahan yang akan datang. Jadi tidak fair ya nggak? Karena dimanapun juga pemerintahan yang akan datang tuh nggak bisa mencegah itu terjadi kan? Karena sudah dilakukan. Nah karena itu ya, untuk supaya tidak terjadi demikian, ya kan, banyak orang usul untuk menaikkan harga BBM saja gitu loh. Banyak orang usul begitu. Terserah aja itu pemerintahan yang sekarang. Tapi supaya fair, ya kan, mestinya kan beban itu jangan dialihkan dong ke tahun depan gitu loh. Diwariskan yang gak enak lah. Buat SBY-nya juga kok gak enak gitu ya. Demikian pengamat ekonomi Iman Sugema. Saya Wendy Lim.